hadiri. Siapa memandang jatuh hati? Akhlak yang istimewa lumrah dari nur iman umat yang bertakwa pada Tuhan. Hati yang suci tunduk pada ilahi, dunia akhirat dijanjikan baginya. Masyarakat berakhlak mulia, Tuhan akan memberkati rahmatnya melimpahmu. Semua hidup aman dan harmoni. Jaikan di hatimu dengan akhlak mulia, sucikanlah dari noda dunia. Kenalkan dengan cinta kasih yang sebenarnya pada Tuhan yang Esa. Lukiskan di jiwamu dengan akhlak yang murni, taburkanlah budimu yang abadi. Suburkan dalam diri cinta yang tulus suci pada Tuhan. Cinta sejati berbunga yang mekar indah di taman, akhlak yang mulia pada insan. Harum berwangi menghias peribadi, siapa memandang jatuh hati. Yang istimewa lumrah dari nur iman umat yang bertakwa pada Tuhan. Hati yang suci tunduk pada ilahi, dunia akhirat dijanjikan baginya. Harmoni. Amankan di hatimu dengan akhlak mulia, sucikanlah dari noda dunia. Kenalkan dengan cinta kasih yang sebenarnya pada Tuhan yang Esa. Lukiskan di jiwa cheese.